Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali berikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan salah satu dari ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu talabul ilmi asy-syar'i, upaya untuk mencari menuntut ilmu agama. Dan ini merupakan amalan yang paling afdol, afdolul a'mal, amalan yang paling utama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita sekalian al-mutakallim wa sami' untuk lurus dalam penjelasan, benar dalam penyampaian, dan dapat memahami dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih di hadis Tsauban radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dengan tambahan dalam riwayat Al-Barqani yang disebutkan oleh musannif rahimahullah tentang penjelasan bahwa akan ada sebagian dari umat ini nantinya yang akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Atas dasar ini akan melahirkan pada setiap muslim, muslimah, upaya untuk menjaga diri, memelihara diri dari berbagai kesalahan-kesalahan dalam bab tauhid tersebut. Kata seorang penyair, "Arabtu syarra la li syarri walakin litawakkih man lam ya'rif syarra min al-khair yaqa' fihi." Aku kenali suatu kejelekan bukan untuk nantinya akan melakukannya, tetapi aku kenali kejelekan agar supaya aku bisa memelihara diri darinya. Upaya untuk menjaga diri, membentengi diri dari kejelekan tersebut. Siapa yang tidak mengenali suatu kejelekan dari kebaikan, maka dia akan terjatuh kepadanya. Dia tidak kenali, maka dia bisa terjatuh naudzubillah ke dalamnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga hal ini akan melahirkan pada setiap muslim dan muslimah rasa takut dari kesyirikan tersebut. Rasa takut itu juga beriringan dengan usaha untuk memurnikan tauhidnya, untuk menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan terus merasa bahwa dirinya, diri kita tidak aman dari berbagai fitnah tersebut selama masih dalam keadaan hidup. Selama masih hidup, tidak ada seorang pun yang aman dari fitnah. Nah, kecuali para nabi alaihissalatu wassalam, para rasul, mereka diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun umat ini selain para nabi, selain rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya ujian tersebut. Nah, maka selalu meminta pertolongan kepada Allah, meminta petunjuk, meminta penjagaan hati terkait dengan Allah, dan amalan perbuatan dijaga dan diupayakan untuk sesuai dan selaras dengan apa yang dituntunkan dalam Al-Quran, demikian pula Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi riwayati Abi Daud, dalam riwayat al-Imam Abu Daud rahimahullah, masih dalam penjelasan hadis Tsauban, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wala taqumu as-sa'atu hatta yalqa hayyun min ummati bil musyrikin, tidak akan tegak hari kiamat hingga kabilah, ada kelompok atau ada kabilah dari kalangan umatku yang mengikuti kaum musyrikin, mengikuti perbuatan mereka. Dalam riwayat yang lain, hatta ta'budu fi'amun min ummatil awthan, tidak akan tegak hari kiamat hingga sekumpulan dari umatku, sekumpulan yang banyak dari umatku yang beribadah kepada selain Allah SWT. Ada yang beribadah kepada selain Allah SWT. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa akan ada sebagian umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Berarti ini peringatan dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, berhati-hatilah dari kesyirikan. Akan ada orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, maka pelajarilah tauhid dan syirik, dan janganlah engkau tergolong ke dalam kelompok atau golongan yang melakukan atau yang terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Wa fi riwayati Abi Daud, dalam riwayat dari Imam Abu Daud rahimahullah, hatta ta'budu qaba'ilu min ummatil awthan, tidak akan tegak hari kiamat hingga kabilah-kabilah dari umatku ini ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahad qala rahimahullah, beliau melanjutkan, beliau menjelaskan, wahada huwa syahidut tarjama, ini yang menjadi syahid dari judul bab ini. Fafihi raddu ala man qala bi khilafihi min ubadil jahidin lima yaqa' minhum min asyirki billahi bi ibadatihimul awthan, dan ini merupakan bantahan terhadap orang yang berkata yang berbeda dengan kandungan hadis ini, ya, dari mereka para penyembah kubur, orang-orang yang mengingkari akan jatuh di antara umat ini ke dalam kesyirikan kepada Allah tatkala mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, ya, kalau kita menyaksikan kenyataan yang terjadi di zaman-zaman ini, akhir-akhir zaman ini, kita akan mengetahui di antara manusia ada yang memberikan sesembelihan untuk selain Allah. Itu beribadah kepada selain Allah. Menyembeli itu ibadah. Naam. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Maka salatlah kamu untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Ini menunjukkan sholat dan menyembelih itu ibadah. Allah perintahkan, setiap yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, maka itu ibadah. Setiap perkara ibadah yang Allah perintahkan untuk diberikan kepadanya, jika diperuntukkan, diberikan untuk selain Allah, maka itu kesyirikan. berarti salat tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah. Berarti menyembelih tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah, karena itu kesyirikan. Ya, menyembelih demikian pula salat merupakan ibadah. Ibadah itu hanya boleh diberikan untuk Allah. Nah, ini kaidahnya. Setiap yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, maka itu ibadah. Nah, ya, asalnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut. Sebelum disalahartikan, saya bilang asalnya itu selama tidak ada hal-hal yang lain yang merubah asal hukumnya, ya, seperti misalnya ayat itu dimansukh, dihapus, misalkan dengan ayat yang lain, ya, atau perintah yang menunjukkan boleh, ya, faidha halaltum fastadu, ya, nah. Wa idza halaltum fastadu, kalau kalian sudah tahallul, sudah keluar dari ihram, maka berburulah, maksudnya berburu itu boleh hukumnya. Naam, setelah sebelumnya larangan. Qala rahimahullah, wa dzalika li jahlihim bi haqiqati tauhid wa ma yunaqidhuhu min asyirki wa tandid. Dan ini karena kejahilan mereka terhadap hakikat tauhid, dan yang merupakan lawannya dari kesyirikan, wa tandid, nah, perbuatan kesyirikan, mencari tandingan bagi Allah. Tidak mengetahui hakikat tauhid, tidak mengetahui hakikat kesyirikan, ya, bisa menjadi penyebab seseorang meninggalkan tauhid dan terjatuh ke dalam kesyirikan. Fattauhidu huwa a'zamu matlubin wa syirku huwa a'zamu dzunubi. Maka tauhid itu merupakan tuntutan yang terbesar, perintah terbesar, ya, dan kesyirikan itu merupakan dosa terbesar. Berarti mempelajari tauhid dan syirik merupakan aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib. Ya, nah, kewajiban yang paling wajib setelah dia menjadi seorang muslim, harus dia mempelajari tauhid dan kesyirikan. Wa fi ma'na hadzal hadits ma fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dan semakna dengan hadits ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta tatariba aliyatu nisa'i dausin 'ala dhil khalasah. Qala wa dhul khalasah taghiyatu daus allati kanu yu'baduna fil jahiliyah. Na'am. Dari Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, semakna dengan hadis ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumu sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat hingga tataribu, bergetar, bergoyang, ya, aliyatu nisa'i daus, ya, yakni bagian belakang, ya, bagian belakang wanita-wanita suku Daus, menunjukkan mereka semacam menari, ya. Nah, ala dzil khalasah, terhadap dzil khalasah. Dzul khalasah itu berhala, ya, taghiyah, na'am, dari suku Daus yang dahulu mereka disembah di zaman jahiliyah. Nah, menunjukkan ada persembahan, peribadatan, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa Ibnu Hibban an Ma'mar qala, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah dari Ma'mar rahimahullah qala, beliau berkata, inna alaihi al-an baitan mabniyan mughlaqa, di atasnya, di atas tempat ini saat ini ada rumah rumah yang dibangun, ya, yang terkunci. Nah, demikian haula orang-orang yang mengkultuskan, mengagungkan kuburan, ya. Nah, di antara mereka ada yang membuat rumah-rumahan di atasnya. Nah, terlarang, termasuk perkara yang diharamkan mereka melakukannya. Berlebihan dalam menyikapi kuburan, terjatuh ke dalam sikap gulu melampaui batas yang menyeret kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wa alikumul afiyatu wassalam. Qala al-allamah Ibnu al-Qayyim rahimallahu fi qissati hadmil lat lama aslamat thaqifun. Berkata al-allamah Ibnu al-Qayyim rahimallahu pada kisah dihancurkannya berhala Lata tatkala kabilah atau Banu Thaqif masuk Islam, ya. Naam. Fihi annahu la yajuzu ibqa'u mawadhi'i syirki wa tawaghit ba'da al-qudrati 'ala hadmiha wa ibtaliha yawman wahidan. Pada kisah ini terdapat keterangan tentang tidak dibolehkannya terus membiarkan tempat-tempat kesyirikan, tempat-tempat tawaghit, ya, setelah mampu untuk dihancurkan dan diratakan, ya. Nah, sehari pun, nah, maksudnya jangan dibiarkan lama. Nah, mampu diratakan, dihancurkan. Karena itu upaya untuk melindungi kaum muslimin dari kesyirikan. Nah, upaya untuk menjaga tauhid mereka. Nah, kaum mukminin itu bersaudara. Naam, innamal mu'minuna ikhwatun, kaum mukminin itu bersaudara. Naam, yashuddu ba'dhuha ba'dhan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti satu tubuh, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Naam. Ada yang terjatuh ke dalam kesalahan diingatkan. Ya. Ada yang memiliki kekurangan yang lain melengkapi, menutupi. Naam. Melihat berbahaya pada akidah, pada tauhidnya, maka yang mengetahui berusaha untuk membenahi. Nah, menjaga tauhid manusia, kaum muslimin. Sehingga Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa tidak boleh, jika telah mampu untuk meruntuhkannya, merobohkannya, maka diruntuhkan, dirobohkan tempat-tempat kesyirikan tersebut, jangan dibiarkan. Wa kadzalika hukmul masyahid allati buniyat 'alal qubur, demikian pula sehukum dengan itu tempat-tempat yang dikeramatkan, bangunan-bangunan yang dibangun di atas pekuburan. Wallati tukhidat awthanan tu'badu min dunillah, tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat-tempat penyembahan yang selain Allah disembah di tempat itu. Wal ahjar allati tuqsadu litabaruki wan nadhar, bebatuan yang dikeramatkan, yang dituju oleh manusia, ya, dalam rangka untuk mencari berkah dan bernadhar di sisinya. Nah, tidak boleh dilestarikan, tidak boleh dipelihara. Nah, jika telah mampu untuk dihilangkan, maka wajib dihilangkan. La yajuzu ibqa'u syai'in minha 'ala wajhil ardi ma'al qudrati 'ala izalatiha. Tidak boleh dibiarkan terus sedikit pun dari ini semua di atas muka bumi dalam keadaan telah mampu untuk menghilangkannya. Wa katsirun minha bi manzilatil lat wal 'uzza wa manat. Banyak dari bentuk-bentuk tersebut atau tempat-tempat tadi itu yang sama kedudukannya dengan Lat, Uzza, Manat. Ada yang menyembahnya, ada yang datang ke sana berdoa, ada yang datang ke sana untuk itikaf, bersemedi, berdiam diri, bernadar, menyampaikan kebutuhan, banyak. au a'zamu syirkan indaha, atau melakukan kesyirikan yang jauh lebih besar dari itu. Wa biha fattaba'a ha'ula'i sunan man kana qablahum wa salaku sabilahum hadwal quddati bil quddah. Maka dengan ini semua mereka ini telah mengikuti jalannya orang-orang sebelum mereka. Mereka telah menempuh jalan-jalan tersebut sejengkal demi sejengkal. Wa ghalaba syirku ala aktsarin nufus, sehingga kesyirikan itu mendominasi atau masuk merajalela kepada mayoritas jiwa, maksudnya banyak jiwa. Li dhuhuril jahri wa khafa'il ilmi, karena begitu nampaknya, begitu merebak dan tersebarnya kejahilan tentang ilmu agama, dan tersamarkannya, tertutupinya ilmu. Nah, inilah pentingnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, mengajak kepada perkara ma'ruf dan mengingkari kemungkaran, agar ilmu itu tetap, agar ilmu itu tidak hilang, agar ilmu itu tidak dilupakan manusia. Karena kalau ilmu itu telah dilupakan manusia, maka na'udzubillah lawannya yaitu kejahilan yang akan mendominasi. Kalau sudah kejahilan yang mendominasi manusia, maka tunggulah na'udzubillah kehancuran. Nas'alallaha lana walakumul afiyata wassalamah. Naam. Apa disebutkan dalam hadis? Naam. Innama yuqbadul ilma in la yuqbadul ilma intiza'an min qulubin nas, walakin yuqbadul ilma biqabil ulama. Fa idza lam yabqa alimun takhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ila 'anil ilmi fa aftau bighadi 'ilmin fadallu wa adallu wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mencabut ilmu itu dengan sekali cabut dari dada manusia, tetapi Allah cabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Nah, apabila ilmu itu telah dicabut, para ulama telah wafat, naudzubillah, lalu manusia mereka mengambil tokoh-tokoh yang diikuti dari selain ahlul ilmi, nah, dari kalangan juhala, orang-orang jahil tentang perkara agama. Mereka ditanya tentang suatu ilmu lalu berfatwa dengan tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan manusia, naudzubillah. Nah, ini li dhuhuril jahli, karena merebaknya kejahilan, wa khafa'il ilmi, dan tersamarkannya ilmu. Berarti ilmu tauhid harus selalu dipelajari oleh manusia, harus selalu dibaca, dikaji, diulangi. Nah, wasarul ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufan, sehingga perkara ma'ruf menjadi mungkar di mata mereka, dan perkara yang mungkar menjadi perkara yang ma'ruf di mata manusia. Wasunnatu bid'atan wal bid'atu sunnatan, sunnah dianggap sebagai kebidahan, kebidahan dianggap sunnah. Ya. Wa tumisatil alam. Ya. Manusia tidak lagi memperhatikan, tidak lagi mempedulikan al-alam. Ya. Para ulama, tokoh-tokoh pembawa ilmu. Wa saddat ghurbatul Islam, semakin besar dan nampak keterasingan Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ilmu dilupakan. Nah, kejahilan merebak. Naudzubillah. Tauhid dianggap penyimpangan, naudzubillah, dianggap kemungkaran, sehingga harus dicegah. Kesyirikan justru dianggap merupakan tauhid. Kesyirikan justru dianggap merupakan pemuliaan terhadap orang soleh. Nah, ini pengagungan terhadap mereka, pemuliaan terhadap orang soleh. Nah, na'udzubillah, padahal kesyirikan. Nah, wa qallal ulama'u wa ghalabas sufaha, ulama semakin sedikit, orang-orang jahil semakin banyak, semakin mendominasi. Wa tafaqamal amru, semakin gawat urusannya, semakin darurat perkaranya. Wastaddal ba'su, ya, musibah semakin parah. Wa dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, dan nampaklah kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Walakin la tazalu ta'ifatun minal ismatil muhammadiyah bil haqqi qa'imin wali ahli syirki wal bida'i jamujahidin. Tetapi akan terus ada selalu sekelompok dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpelihara, ya, dengan mereka membawa al-haq, menegakkannya, dan mereka bermujahadah melawan ahlu syirki wal bidah. Selalu ada. Nah, ya, ini yang menjadi kabar gembira. Separah apapun kondisi manusia di dunia atau di permukaan di bumi ini, ya, selama belum tiba hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menetapkan akan ada di antara umat ini yang qaimin alal haqqi mansurah. Mereka menegakkan al-haq dalam kondisi mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kewajiban manusia ini untuk terus berupaya mencari al-haq tersebut. Nah, sehingga ketika mereka mengenali al-haq itu, mereka pula bisa mengenali para pembawanya. Ya. Nah, upaya untuk mencari al-haq tadi, upaya untuk mencari, ya, jalan yang benar tadi, menuntut ilmu tadi, itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah agar kita selamat, ya, dari kondisi manusia yang sangat mengkhawatirkan tadi yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ini. Nah, ya, agar bisa selamat di mana kondisi manusia begitu mencekam, perkara ma'ruf dianggap sebagai perkara mungkar, perkara mungkar dianggap sebagai perkara ma'ruf. Seluruhnya dinilai dari hawa nafsu yang disilakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalquzi mujahian. Naam. Wal akharu aswad murbadan kalquzi mujahian. La ya'riful munkara, la ya'riful ma'rufa wa la yunkirul munkara illa ma ushriba min hawahu. Naam. Dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah. Hati, golongan hati yang lain yang tidak bersih itu kondisinya seperti kondisi yang hitam, pekat, seperti gelas yang terbalik, ya, sebagian menafsirkan gelas yang penuh yang tidak mampu diisi, ya, tidak mampu menampung sesuatu. Dia tidak mengenali perkara yang ma'ruf, tidak mengingkari perkara yang mungkar kecuali yang sesuai dengan hawa nafsu. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berarti adanya ta'ifatun, kelompok yang al-haq tadi, yang mereka membawa tauhid, membawa sunnah ini, upaya untuk mencari al-haq tersebut dari mereka, ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT. Nah, Al-Allamah Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, dalam salah satu muhadharah beliau, beliau menyebutkan ini, ya. Beliau menyatakan, ana sebutkan ringkasannya, fatalabul ilmi aidan ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah. Wal amalu bil ilmi ibadah. Mengamalkan ilmu juga merupakan ibadah. Wal bahthu anil haqqi ibadah. Mencari al-haq itu juga ibadah. Wa da'watun nasi ilal haqqi ibadah. Mengajak manusia kepada al-haq juga merupakan ibadah. Kullu hadha minal ibadah. Ini semua merupakan perkara ibadah. Istifta'uka wa bahthuka anil haqqi inda nuzulin nazilah wa wuku'il fitnati litabhatha anil khalasi wan najati minal ibadah. Engkau mencari atau meminta fatwa kepada ulama, engkau mencarinya, mencari al-haq ketika datang atau ketika terjadi perkara yang sifatnya nazilah, kontemporer, terjadi fitnah, agar engkau bisa selamat, mencari jalan selamat darinya, itu juga termasuk ibadah. Iltizamuka bi taujihil ulama sunnah wa 'abduka ala dhalika bi najizaik huwa minal ibadah li anna haula'i hum warasu annabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau bertekad untuk memegang arahan-arahan dan bimbingan ulama sunnah, dan engkau gigit hal itu dengan gigi gerahammu, itu juga termasuk perkara ibadah, karena mereka, para ulama itu merupakan pewaris para nabi alaihissalatu wassalam. Nah, itu yang beliau sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada kita. Ini yang disebutkan oleh beliau rahimahu hafizahullahu ta'ala, Syekh Abdul bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah. Maka ini mengingatkan kita, ya, bahwa ta'ifah, kelompok yang Allah Subhanahu wa taala pelihara ini akan senantiasa ada, yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala merahmati umat ini. Allah menjaga agamanya. Nah, Allah memelihara agama Islam ini agar senantiasa murni dan terus ada, terus tetap, terus terpelihara hingga akhir zaman. Nah, sehingga orang-orang yang berada di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bergembira, bersabar, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari berbagai ujian yang menimpa. Wali ahli syirki wal bidah mujahidin, mereka melawan ahli syirk wal bidah, ila an yaridallahu al-ardha wa man 'alaiha, hingga Allah Subhanahu wa taala mewariskan bumi ini kepada dan yang di atasnya. Wa huwa khairul warithin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberikan warisan. Intaha mulakhas, selesai secara ringkas yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Qultu, saya katakan, fa idza kana hadza fil qarni sabi'i wa qablahu, kalau hal ini yang terjadi di abad yang ketujuh dan sebelumnya, ya, abad yang ketujuh, ya, fama ba'dahu a'zamu fasadan, tentunya masa-masa tahun-tahun setelahnya lebih rusak. Naam. Ya, ilmu itu lebih tersamar. Naam. Ya, tauhid itu lebih tersamar, kesyirikan itu banyak dilakukan oleh manusia karena mayoritas kejahilan yang menyebar. Naam. Allah, Allah. Hanya kepada Allah kita meminta perlindungan, penjagaan. Kalbu tidak boleh melepaskan diri dari meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terjadi khilaf antara hadis ini hadis yang lemah ataukah yang hasan ataukah sahih. Naam. Dalam salah satu doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ardh, alimal ghaibi wasyahada, anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalifu fihi minal haqqi bi idznik, innaka tahdi man tasyau ila siratim mustaqim. Meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk, diberikan bimbingan, ya. Ya, ditunjukkan jalan yang lurus dari apa yang diperselisihkan oleh manusia. Orang-orang menyatakan ini tauhid, ini syirik, Nah, dalam kondisi manusia merasa bingung, merasa terkaburkan dengan hal itu, minta pertolongan dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa qauluhu innahu sayakunu fi ummati kadzabuna 30 kulluhum yazhumu annahu nabiyyun. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya akan ada di kalangan umatku ini 30 pendusta, seluruhnya mengaku-ngaku sebagai nabi. Qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi rahimallahu, wa qad jaa'a 'adaduhum mu'ayyanan fi hadits Hudzaifah. Telah ada penyebutan jumlah mereka secara langsung tertentu pada hadits Hudzaifah. Qala qala Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, yakunu fi ummati kadzabuna dajjaluna 27 minhum arba'u niswatin. Akan ada pada umatku ini kadzabun dajjalun, para pendusta, ya. Nah, 27 orang, di antara mereka ada 4 wanita, ya. Akhrajahu Abu Nuaim, diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Wa qala hadha haditsun gharib, dia mengatakan ini hadits yang gharib. Naam. Wa huwa haditsu Tsauban ashahu min hadha, hadits Tsauban lebih sahih, yakni yang disebutkan di atas itu. Sayakunu fi ummati kadzabuna 30 kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. 30 pendusta semuanya mengaku bahwa dia nabi, padahal tidak ada nabi setelah Nabi, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Herannya, yang lebih mengherankan, ada di antara manusia yang percaya kepada mereka. Nah, kalau sebagian ada yang mengaku nabi, mungkin kita mengatakan, ih kok bisa ya, ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi, padahal nabi itu kan diberikan wahyu, diturunkan wahyu. Nah, apa enggak takut kedustaannya terbongkar ketika diminta, mana wahyu yang diturunkan kepadamu? Lebih mengherankan lagi, ada manusia yang percaya dan mengikuti, menunjukkan kejahilan yang bertumpuk, ya. Nah, qala al-qadhi Iyad, berkata al-qadhi Iyad, udda min man tanabba'a min zamani Rasulillah SAW ila al-an mimma ishtahara bidhalik wa'urifa wattaba'ahu jama'atun ala dhalalatin fawujida hadzal 'adadu fihim. Kata al-qadhi Iyad, wa man tala'a kutubal akhbari wat tawarikh arafa sihhat hadha. Kata al-Qadhi Iyad rahimahullah, telah dihitung, coba dihitung-hitung orang-orang yang mengaku nabi semenjak atau sejak dari zaman Rasul SAW sampai sekarang, dari golongan orang-orang yang masyhur dan yang dikenal, dan ada manusia jamaah besar yang mengikutinya di atas kesesatan tersebut, maka didapatilah jumlah ini, jumlah 30, ya. Siapa yang menelaah kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah, ya, maka dia akan kenal, dia akan ketahui benarnya hal ini, ya. Wa qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, wa qad dhahara misdaqu dhalika fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah nampak pembenaran hal itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Musailamah al-Kadzdzab bil Yamamah, keluar mengaku nabi Musailamah al-Kadzdzab di Yamamah, ya. Nah, wal Aswad al-Ansi bil Yaman, demikian pula al Aswad al-Ansi di daerah Yaman juga mengaku nabi. Wa fi khilafati Abi Bakar, juga muncul pada, kalau tadi khilaf pada zaman Nabi SAW masih hidup, kalau ini pada khilafahnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Tulaiha ibn Khuwailid fi Bani Asad ibn Khuzaimah, muncul Tulaiha bin Khuwailid di Banu Asad ibn Khuzaimah, juga mengaku nabi. Wa Sajah fi Bani Tamim, demikian pula Sajah pada Banu Tamim. Wa qutila al-Aswad qabla an yamuta an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Aswad al-Ansi yang tadi disebutkan itu dibunuh ya. Nah, sebelum Rasulullah SAW wafat, ya, artinya mati di zaman Nabi SAW. Wa qutila Musailamah fi khilafati Abi Bakar radhiyallahu ta'ala. Dan Musailamah al-Kadzdzab terbunuh juga pada khilafah Abu Bakar. Karena pada saat Nabi SAW masih hidup, belum sempat diperangi. Nabi SAW sudah mengutus utusan untuk berangkat. Qadarullah beliau sakit dan meninggal. Lalu pasukan itu kembali pulang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau diangkat menjadi khalifah sepeninggal Nabi SAW, perintah peperangan yang beliau pertama beliau perintahkan adalah pasukan tersebut untuk terus berangkat, ya, memerangi Musailamah al-Kadzdzab, dan ditumpas di zaman khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Wa taba Tulaiha wa mata 'alal Islam fi zamani Umar radhiyallahu ta'ala. Tulaiha yang awalnya mengaku nabi, Tulaiha ibn Khuwailid dari Banu Asad ibn Khuzaimah, kemudian bertaubat dan meninggal di atas Islam pada zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa nuqila anna Sajjah taba aidan, juga dinukilkan bahwa Sajjah juga bertaubat. Tsumma kharaja al-Mukhtar ibn Abi Ubaid ats-Tsaqafi wa ghalab 'ala al-Kufa fi awwal khilafati ibn Zubair. Demikian pula keluar mengaku Nabi al-Mukhtar bin Abi Ubaid ats-Tsaqafi dan menguasai kota Kufah pada awal kekhilafaan Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Fa adhhara mahabbat ahli al-bait, ia nampakkan kecintaan kepada ahlul bait. Wada'an nasa ila talabi qatalatil Husain, dan dia mengajak manusia untuk menuntut pembunuh Al-Husain. Ini ya, awal-awal terjadinya pemberontakan kaum Khawarij. Nah, ya, dia mengaku mencintai Ahlul Bait, lalu kemudian dia mengajak manusia untuk menuntut kepada khalifah, kepada pemerintahan yang ada di pusat, ya, untuk menyerahkan pembunuh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, pembunuh Al-Husain, Husain bin Ali bin Abi Talib, na'am, radhiyallahu ta'ala anhumah. Fatatabahum fakutila kathiran mimman bashara dhalika wa ana alaih. Nah, lalu kemudian manusia pun pasukan muslimin pun mencari mereka, terbunuh banyak dari yang ikut dalam rombongan tersebut dan yang membantunya. Fa'ahabbahun nas summa da'ad nubuwah. Orang-orang kemudian mencintai dia, menganggap dia sebagai pahlawan, kemudian dia pun mengaku sebagai nabi. Wa zama anna Jibril alaihissalam yatihi, dia mengklaim bahwa Jibril alaihissalam datang kepadanya dan memberikan wahyu. Nah, ini para pendusta yang mengaku nabi, ya, di zaman kekhalifahan sebagian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Wa minhum al-Harits al-Kadzdzab kharaja fi khilafati Abdul Malik ibn Marwan. Demikian pula di antara mereka al-Harits al-Kadzdzab keluar mengaku nabi pada kekhilafan Abdul Malik bin Marwan, fakutila, lalu kemudian dibunuh, terbunuh. Wa kharaja fi khilafati Bani Abbas jama'atun, juga di khilafah Banu Abbas, Banu Abbasiyah, khilafah Abbasiyah, ya, sekelompok manusia yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Walaisal muradu bil haditsi man idda'a an-nubuwwata mutlaqan, bukan yang dimaksud dengan hadis ini orang yang mengaku nabi secara mutlak, ya. Fa innahum la yuhsauna kasratan, karena mereka tidak terhitung banyaknya, ya, yang mengaku nabi itu sangat banyak, bukan hanya pada 30 orang. Likauni ghalibihim yansha'u an junun aw sawda, ya, karena mayoritas mereka muncul mengaku nabi, ya, karena kegilaan, ya, nah, atau ingin mendapatkan kekuasaan, ya. Fa innamal muradu man qamat lahu syauqah, yang dimaksud dengan orang-orang tokoh-tokoh atau 30 orang yang mengaku nabi ini, yaitu mereka orang-orang yang memiliki kekuatan, memiliki pengikut yang banyak. Wa bada'a lahu syubhah, dan memiliki syubhat, kerancuan. Kaman wasafna, seperti yang kami telah sebutkan tadi. Wa qad ahlakallahu ta'ala man waqa'a lahu minhum dhalik, dan Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan dari mereka perkara tersebut atau golongan tersebut. Wa baqiya minhum man yulhiquhu bi ashabi, tersisa di antara pasukannya, di antara pengikutnya, orang-orang yang menemui teman-temannya yang lain. Wa akhiruhum dajjal al-akbar. Dan yang paling terakhir dari para pendusta yang mengaku nabi tersebut adalah dajjal al-akbar, ya, dajjal yang besar yang muncul, yang akan muncul di akhir zaman. Nasallallahu alaihi wa lakumul afiyatu wassalam. Taib, ini wallahu a'lamu bishawab yang bisa kita pelajari dari hadis ini. Masih ada beberapa keterangan hadis yang beliau sebutkan, insyaallah akan dipelajari di kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini yang kita pelajari, mudah-mudahan berikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Naam, tafadhal muadzin, fal yuadzin. Kita azan dulu, insyaallah pertanyaannya berikutnya setelah azan. Bismillah. Jazakallahu khair atas pertanyaannya, Pak. Pertanyaan terkait dengan nasihat atau cara atau sikap yang harus diambil atau yang dimiliki ketika mendapatkan ujian atau musibah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum itu ada tiga hal, ada tiga perkara yang mesti akan didapatkan setiap manusia. Tiga perkara ini tidak akan pernah terlepas dari siapapun. Selama hidup dia akan mendapatkan tiga hal ini, ya. Nah, ada yang sedikit, ada yang banyak, manusia berbeda jumlah dan kadarnya. Tiga hal tersebut, yang pertama mendapatkan nikmat. Setiap orang akan merasakan atau mendapatkan nikmat. Banyak, sedikit, besar, kecil, tergantung jumlah atau kadar yang Allah tetapkan kepada masing-masing. Sikap yang tepat dalam menghadapinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk-bentuk syukur. Kemudian yang kedua, mendapatkan musibah. Setiap manusia mesti akan mendapatkan musibah. Musibah yang mengenai dirinya sendiri, musibah mengenai anak-anaknya atau keluarganya, musibah yang mengenai hartanya dan semisalnya. Nah, ya, nanti akan disebutkan beberapa kelompok manusia dalam menghadapi musibah. Yang jelas kadar minimalnya dia harus bersabar dalam menghadapi musibah tersebut. Yang ketiga yang mesti juga akan menimpa manusia adalah terjatuh ke dalam kesalahan. Setiap orang mesti, ya, akan terjatuh ke dalam yang namanya kekeliruan, kesalahan. Tidak ada ismah, ya. Naam, bagi siapapun kecuali para nabi, para rasul alaihi salatu wasalam. Yang namanya manusia tempat melakukan kesalahan. Maka sikap yang tepat dalam menghadapi itu semua adalah dia beristighfar kepada Allah dan kembali kepadanya, bertobat. Nah, sekarang dalam menghadapi musibah, manusia terbagi menjadi empat tingkatan atau empat golongan. Golongan pertama adalah mereka yang murka, marah terhadap ketetapan musibah tersebut, ya, lalu kemudian berburuk sangka kepada Allah, ya, kemarahan, kemurkaan itu keluar dalam bentuk ucapan ataukah perbuatan. Ini perkara yang diharamkan, termasuk dosa, bahkan diantaranya termasuk dosa besar. Nah, kata Nabi SAW, seperti contoh misalkan, laisa minna man darabal qudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah, bukan termasuk golongan kami orang-orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, menjerit dengan jeritan histeris tatkala menghadapi atau mendapati musibah kematian. Dia murka, marah terhadap ketetapan takdir tersebut, lalu mengungkapkannya, meluapkannya dengan ucapan atau perbuatan. Ini dosa besar. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Ini yang tidak dibolehkan, haram. Yang kedua adalah tingkatan bersabar. Ini tingkatan minimalnya dan hukumnya wajib. Ya, setiap manusia ketika menghadapi musibah wajib bersabar dalam menghadapi ketetapan tersebut. Ada rasa ketidaksukaan dalam dirinya terhadap musibah tersebut. Ada rasa belum menerima terhadap musibah tersebut dalam dirinya. Tetapi dia menahan diri dari mengucapkan perkara yang diharamkan. Dia menahan diri dari melakukan perbuatan yang diharamkan. Itu sabar. Nah, ya. Nah, dia menahan diri dari melakukan hal-hal yang terlarang, walaupun dia tidak menyukai musibah tersebut atau belum menerimanya. Habsun nafsi. Jadi sabar itu menahan jiwa dari berkeluh kesah, dari murka terhadap ketetapan takdir, atau berburuk sangka kepada Allah terhadap dari musibah tersebut. Tingkatan yang ketiga adalah ridha. Tingkatan yang kedua tadi hukumnya wajib, dan itu tingkatan minimalnya. Yang ketiga ini ridha. Ridha terhadap ketetapan musibah tadi. Ya. Nah, menerima. Nah, yang namanya menerima maksudnya tidak ada perasaan murka dalam hati, tidak ada perasaan berburuk sangka kepada Allah dalam diri, ya. Nah, walaupun mungkin air matanya menangis, ya. Walaupun mungkin matanya mengeluarkan air mata, dia bersedih, bersedih atau menangis tadi tidak menafikan keridhaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menangis, ya. Beliau ketika ditanya tentang tangisan ketika salah satu keluarga beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan hadi rahmah, ini adalah rahmat. Naam. Allah Subhanahu wa taala merahmati hambanya dan manusia saling merahmati di antara mereka. Naam. Al-qalbu yahzan, hati itu bisa bersedih. Wal ainu tadma', ya, dan mata itu bisa mengeluarkan air mata. Naam. Wala naqulu illa ma yurdi rabba tabaraka wa taala, dan kita tidak mengucapkan kecuali yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Ini tangisan tersebut tidak bertentangan dengan ridha. Ridha artinya menerima. Yang ini mustahab, ini sunnah, dianjurkan, ya. Tidak setiap orang bisa atau mampu melakukannya, tapi memungkinkan untuk manusia menempuh atau mendapatinya. Nah, kemudian tingkatan yang di atasnya lagi bersyukur. Nah, ini tingkatan tertinggi dan tentunya lebih sedikit atau jarang di antara manusia yang bisa menempatinya. Minimalnya dalam menghadapi musibah itu bersabar. Seorang mengetahui bahwa apa yang Allah tetapkan itu pasti ada hikmah yang besar di balik musibah. Apapun itu yang kita cerita, yang kita alami, tentunya Allah Subhanahu wa taala yang paling mengerti mana yang terbaik buat hamba. Allah uji manusia dengan musibah tadi dalam berbagai hikmah yang Allah inginkan, ya. Mungkin karena dosa yang Allah Subhanahu wa taala ingin hapuskan dari mereka. Bisa juga karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk meninggikan dan menaikkan derajat mereka di dalam jannah, atau bisa juga agar supaya Allah Subhanahu wa taala bisa memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan ditunaikan balasan mereka tanpa batas. Nah, artinya bahwa di antara hikmah yang Allah kehendaki dari musibah itu, ada di antara manusia yang Allah hendak memberikan kepadanya keutamaannya, memberikan balasan dengan tanpa batas dengan musibah yang Allah berikan kepadanya. Nah, banyak hal, sehingga kalau kita mengetahui berbagai hikmah besar dari musibah tadi, ini akan melahirkan pada diri kita upaya untuk bersabar, ya, ketika mendapati atau tertimpa musibah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada al-mutakallim was-sami', kepada kita semua untuk diberikan taufik untuk bersabar dalam menghadapi berbagai ujian dan musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita semua dari musibah dan malapetaka. Mungkin itu yang bisa disebutkan. Jazakumullah khair. Mungkin ini yang bisa kita kaji. Subhanakallahumma bihamdika, shallallahu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjalani hari-hari setelah dalam musibah itu dengan ibadah dan ketakwaan kepada Allah. Artinya kita tidak melanggar perintahnya dan tidak mengerjakan larangannya. Nah, jazakumullah khair. Iya, sama-sama. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum.